Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita memulai dalam sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan ikhwati fillah, saudara-saudara saya seiman, sesama penuntut ilmu, dengan dua perkara penting, bahkan sangat penting. Yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu syar'i ini. Karena apa? Karena yang namanya ilmu syar'i itu adalah satu ilmu yang dikatakan oleh para ulama kita sebagai al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu dicari, bukan dia yang mencari kita. Jadi bagaimana seseorang yang mencari harta karun, maka dia akan bersemangat menggali tanah, dan terus menggali tanah. Begitulah kita ibaratnya sebagai seorang yang pencari ilmu. Harus terus sering-sering mencari. Sering-sering bermajelis ilmu, sering-sering mengikuti majelis ta'lim. Di antara hal yang bisa membuat kita sedikit bersemangat, atau untuk membakar semangat kita untuk terus bisa hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, mungkin kita melihat kisah-kisah para ulama kita, ulama ussalaf, yang memang mereka telah menghabiskan waktu-waktu mereka dan memperjuangkan ilmu ini dengan atau sampai titik darah penghabisan. Di antaranya adalah kisah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau berada di kota Madinah. Beliau mencari satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah tiada. Maka beliau ingin mencari sebuah hadis, apakah hadis ini benar datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ataukah tidak. Maka dari sanad hadis yang beliau terima, hadis jarur tersebut datang dari seorang yang bernama Abdullah bin Unais, yang berada di kota Syam. Syam itu kalau sekarang mungkin negara Lebanon, Libya, Suriah dan sekitarnya, itu Syam. Jadi jarak ke kota Syam atau negara Syam itu ke Madinah cukup jauh. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu rela melakukan perjalanan selama sebulan, syahran kamilan, selama sebulan melewati padang pasir itu demi mencari satu hadis. Bahkan bukan sekedar mencari, hanya untuk memastikan apakah benar, wahai Abdullah bin Unais, Anda mendengar hadis ini langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu bulan perjalanan hanya untuk mendapatkan jawaban iya atau tidak. Bisa kita lihat bagaimana semangatnya mereka. Ini yang pertama. Ada kisah kedua dari seorang Abu Hasim Ar-Razi, ulama ahlu sunnati wal jamaah, pewaris Nabi. Di antara kisah semangat beliau yang perlu kita pelajari adalah tatkala beliau rela berjalan sebanyak 5.000 km dengan berjalan kaki. Berjalan kaki sebanyak 5.000 km untuk mendapatkan lagi-lagi satu hadis. Begitu pula kisah yang lain dari seorang Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah. Mungkin nama yang sudah sering antum dengar. Al-Imam Ibnu Hajar, beliau membaca hadis-hadis yang ada di kitab Al-Muwatta milik Al-Imam Malik kepada gurunya itu selama satu majelis saja. Hanya satu majelis saja. Satu kali duduk. Yang mana kalau antum tahu, yang namanya kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik itu berisi 5.000 hadis. Berisi 5.000 hadis yang semua hadis itu dibacakan di hadapan guru beliau, guru Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah, dalam satu majelis untuk menyambung sanad dari guru beliau ke Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Ini keadaan mereka, para pendahulu kita. Semangat mereka dalam menuntut ilmu syar'i. kita sebagai pengikut mereka, atau boleh dikatakan sebagai mereka, sebagai orang-orang yang ingin mengikuti jejak-jejak mereka, sudah pantasnya untuk meneladani apa yang ada di sisi mereka. Ini yang pertama, semangat. Semangat untuk bermajelis ilmu. Karena tidaklah seorang yang duduk di majelis ilmu, melainkan dia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya saja ada 4 kebaikan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang insyaallah taala telah antum ketahui bersama. Yang mana dalam hadis tersebut secara ringkas saya sebutkan ada 4 keutamaan minimalnya ini bagi mereka yang hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ta'lim. Yang pertama, mereka akan mendapatkan rahmat, sakinah. Yang pertama, mereka mendapatkan sakinah, ketenangan hati. Kemudian yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun kepada dia. Yang ketiga, dia akan dinaungi oleh para malaikat Allah Rabbul Alamin, dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang terakhir, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya nama-nama mereka, orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut, akan disebutkan satu persatu. Si A, ya Allah, hadir di majelis hari Ahad di Masjid Darul Ilmi sesi pertama. Si B, si C, si D, terus begitu. Disebutkan di hadapan Allah Rabbul Alamin, bukan di hadapan penguasa, bukan di hadapan presiden. Allah Rabbul Alamin. Kemuliaan apa lagi yang kita harapkan selain duduk di majelis ilmu? Mungkin secara kasat mata kita ingin melihat, atau kita ingin bertanya, bagaimana mungkin para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bisa menyebutkan nama kita satu persatu? Di sini ada majelis ilmu, nanti di Pondok Ibnu Qayyim Balikpapan juga ada majelis ilmu. Apakah mungkin? Mungkin. Karena jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertugas itu sangat banyak. Kata Allah Rabbul Alamin di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat-malaikat Allah kecuali dia, saking banyaknya. Disebut dalam satu riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang keadaan jumlah riwayat atau jumlah malaikat-malaikat Allah Rabbul Alamin. Jadi di dalam Mekah, di dalam kota Mekah Al-Mukarramah terdapat yang namanya Ka'bah, Baitullah. Di atas Ka'bah persis ditarik garis lurus di langit ketujuh sana terdapat yang namanya Baitul Ma'mur. Di dalam Baitul Ma'mur ini atau di sekeliling Baitul Ma'mur digunakan untuk tawafnya para malaikat. Yang di dalam hadis yang sahih kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap hari para malaikat yang tawaf di situ sebanyak 70 ribu kali. Sebanyak 70 ribu malaikat, jumlah malaikat. Mereka tawaf sebanyak 7 kali, satu harinya 70 ribu malaikat. Dan itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menyelesaikan 7 putaran tersebut, mereka keluar dari Baitul Ma'mur dan tidak kembali lagi. Dan itu berlangsung setiap hari. Hari pertama 70 ribu malaikat, hari kedua 140 ribu, hari ketiga 210 ribu. Terus antum hitung berapa banyak? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu kecuali Allah Rabbul Alamin, saking banyaknya. Jadi mungkin, sangat mungkin dan sangat mungkin nama kita satu persatu disebutkan oleh para malaikat di hadapan Allah Rabbul Alamin sesuai dengan hadis yang sahih. Kemudian nasihat kedua sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan yang ada adalah agar senantiasa kita bertawadhu, rendah diri. Ya ikhwan, kita ini tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Dua mata kita bukan milik kita. Dua tangan kita bukan milik kita. Kaki kita bukan. Semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya berasal dari setetes air mani yang hina. Tidak ada harganya. Apa yang mau dibanggakan dari diri kita seorang manusia? Miskin kita ini, tidak punya apa-apa, fakir. Satu faedah yang penting yang ingin saya sampaikan di majelis kali ini adalah faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Kata beliau tatkala ingin menyadarkan keadaan mereka orang-orang al-mutakabbir, orang-orang yang sombong. Beliau mengibaratkan bahwasanya orang yang kibir ini, al-mutakabbir, itu seakan-akan berada di atas satu tempat yang tinggi, anggaplah satu gunung. Ibaratnya seperti itu. Yang mana tatkala dia melihat ke bawah, dia akan melihat orang itu kecil semua. Oleh karena itu dia remehkan. Ini keadaan orang yang mutakabbir, yang sombong, yang kibar, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, diharamkan dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam syurganya. Keadaan mereka, orang-orang yang kibar ini diibaratkan oleh beliau seperti seorang yang berada di tempat yang tinggi di atas gunung melihat ke bawah. Semua orang-orang kecil, hanya dia yang paling tinggi. Akan tetapi ada yang lupa. Ada yang dilupakan oleh orang tersebut. Apa? Orang-orang yang di bawah pun melihat dia sebagai orang yang besar atau kecil? Kecil. Orang dari bawah gunung melihat ke atas sana, kecil juga orangnya. Jadi faedahnya tidak ada sama sekali. Dia menganggap, hanya menganggap dirinya besar, melihat orang kecil. Padahal yang di bawah melihat dia ke atas juga kecil. Tidak ada faedahnya sama sekali. Bahkan sekian banyak ancaman dunia maupun akhirah bertubi-tubi datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, mencela kekibran ini, sombong. Jangan sampai ikhwat. Tawadhu, tawadhu, rendah diri. Ingatlah apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha'a lillahi rafa'ah." Siapa yang mau rendah diri karena Allah, pasti akan Allah angkat. Pegang sudah ini hadisnya. Pasti akan Allah angkat. Kita mau dianggap tinggi oleh orang-orang di sekitar kita, tawadhu, rendah diri. Nanti Allah yang akan angkat kita. Tidak di dunia, nanti di akhirat. Jangan khawatir. Pasti Allah akan memenuhi janjinya. Kita tidak dihormati, kita tidak dianggap tinggi, kita tidak dianggap berilmu, biarkan orang meremehkan kita, silahkan. Kita tidak perlu yang namanya ujian-pujian orang, rekomendasi-rekomendasi orang. Yang kita tuju adalah pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ikhwat fillah ra'ani wa ra'akumullah dalam meja redaksi, kalau boleh disebut sebagai meja redaksi. Banyak pertanyaan, ada beberapa yang berkaitan dengan fikih. Saya mencoba untuk melihat pertanyaan. Ada juga yang berkaitan dengan demokrasi. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang mungkin terkait dengan tema kita pada hari ini. Bismillah, afwan, merujuk pada penjelasan tentang sifat ulama, bagaimana kaitannya dengan MUI yang sedang yang ada di negeri kita, baik lembaganya maupun fatwanya bagi muslimin yang ada di negeri kita. MUI, Majelis Ulama Indonesia. Berkaitan dengan Majelis Ulama Indonesia, maka ini adalah lembaga resmi yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan itu merupakan lembaga yang memang diperuntukkan untuk mengumpulkan ulama yang ada di Indonesia. Terlepas itu apakah ulama yang sesuai dengan kriteria dan sifat-sifat yang telah kita sebutkan pada sesi pertama ataukah tidak. Kita terlepas dari pembahasan itu, sesuai dari pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap lembaga maupun fatwanya. Maka secara umum, karena dia adalah lembaga resmi dan mengikuti pemerintah, berarti kita menyikapinya sama seperti kita bersikap kepada pemerintah, yaitu as-sam'u wa ta'ah. Kita mendengar dan taat. Akan tetapi bukan ketaatan secara mutlak. Ketaatan yang harus dikaitkan dengan al-ma'ruf, kebaikan. Tatkala ada fatwa dari majelis tersebut keluar yang sejalan dengan koridor syariah, sejalan dengan koridor Islam, sejalan dengan petuah-petuah para ulama ahlus sunnati wal jamaah yang kita percayai ilmunya, maka kita jalan. Akan tapi jika ada fatwa-fatwa yang melenceng, maka kita katakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan sedikit pun kepada makhluk tatkala perintah tersebut bermaksiat kepada al-khaliq. Jadi jawabannya adalah sama seperti sikap kita kepada pemerintah. Tidak ada ketaatan secara mutlak. Tergantung pada kondisi fatwa tersebut sesuai dengan koridor syariah ataukah tidak. Kemudian ada pertanyaan Apakah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa ra'ah tidak mengetahui penyimpangan Dr. Firanda yang merendahkan kedudukan Syekh Rabi hafizahullah, dan bolehkah mengambil ilmu dari Dr. Firanda? Jawabannya adalah tidak boleh mengambil ilmu dari Dr. Firanda, karena beliau atau dia lebih pantasnya tidak bisa kita masukkan ke dalam golongan ulama pewaris para nabi. Karena apa? Karena sekian banyak pembelaan-pembelaan dia kepada orang-orang hizbi, orang-orang mubtadi'ah. Sekian banyak pembelaan-pembelaan dia terhadap yayasan-yayasan hizbi. Khususnya adalah Jam'iyah Ihya Uttarah Al-Kuwaitiyah. Dibela mati-matian oleh dia. Begitu pula tokoh-tokohnya, Muhammad Al-Arifi, tokoh-tokoh yang lain, Abdurrahman Abdul Khaliq. Itu semua terdapat pembelaan-pembelaan dari seorang Dr. Firanda. Dan kita ketahui bersama bahwasanya keadaan seperti ini tidak pantas untuk diambil ilmunya, karena ciri-ciri tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita sebutkan dari ulama atau sifat-sifat ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mana mereka salah satu sifatnya adalah al-khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang ini tidak terlihat rasa takutnya kepada Allah Rabbul Alamin. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah wa ra'ah dicela habis-habisan. Kita tidak menghukumi dia dari dalam, kita menghukumi dia secara zahir. Secara zahir, secara apa yang nampak, tatkala ada seseorang yang mencela Asy-Syaikh Rabi hafizahullah wa ra'ah, sama pembahasannya seperti tadi yang telah saya sebutkan pada sesi kedua. Tatkala seorang benci kepada al-imamu Ahmad, yang merupakan pembela getol sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Rabi siapa yang tidak tahu? Muhammad Nasiruddin Al-Albani, al-imam, al-muhaddits al-kabir, merekomendasi beliau, memuji beliau. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz memuji beliau, bahkan meminta bantahan-bantahan Syekh Rabi untuk dikirimkan kepada beliau. Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang mana itu merupakan guru dari Syekh Rabi hafizahullah, tapi meminta karena memang dari sisi ini rudud ilmiah, bantahan-bantahan secara ilmiah kepada hizbiyah, beliau memiliki kelebihan pada bidang itu. Syekh Rabi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Ulama yang kita kenal dengan pewaris para nabi ini dicela habis-habisan oleh doktor tadi. Maka seperti kisah dari sesi kedua pada perkataan Al-Imam Syafi'i yang berkaitan dengan orang yang membenci Imam Ahmad. Insyaallah antum masih ingat. Apakah ulama yang ada di Saudi Arabia, khususnya yang mereka mengajar di Universitas Madinah, adalah termasuk ulama pewaris Nabi? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Ulama yang ada atau yang mengajar, seperti pertanyaannya, di Jamiatul Islamiyah di Universitas Madinah, tidak semua termasuk ulama pewaris para nabi. Karena sebagian pengajar-pengajar di sana atau dosen-dosen Universitas Islam Madinah adalah orang-orang yang tidak bermanhaj dengan manhajnya Ahli Sunnati wal Jamaah, tidak berakidah dengan akidahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian mereka didatangkan dari Mesir, dan kita ketahui bersama bahwasanya Mesir merupakan basis terbesar dari Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi keberadaan mereka di Universitas Islam Madinah atau di Jamiatul Islamiyah tidak lantas menjadikan Jamiatul Islamiyah sebagai jami'ah hizbiyah. Tidak lantas menjadikan Jamiatul Islamiyah sebagai jami'ah hizbiyah yang tidak bisa kita pelajari atau kita belajar di dalamnya. Tidak. Karena apa? Karena walhamdulillah ulama Ahli Sunnati wal Jamaah, ulama yang memang benar-benar berada di atas al-haq, pewaris para nabi sesungguhnya, masih berada di sana. Di antaranya adalah Profesor Dr. Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Begitu pula Profesor Dr. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Begitu pula ada di sana Syekh Abdul Ilah Ar-Rifa'i. Banyak beberapa pengajar-pengajar yang masih berada di Jami'atul Islamiyah, termasuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau masih mengajar di Kuliyatul Syariah. Banyak pertanyaan yang di luar tema. Mohon penjelasannya, siapakah nama-nama ulama yang hidup di zaman ini? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah majelis ulama yang ada di Indonesia bisa diambil fatwa-fatwanya? Ini sudah terjawab pertanyaan kedua. Tinggal kita jawab pertanyaan pertama. Nama-nama ulama yang hidup di zaman ini, di antaranya dua yang saya sebutkan tadi, Syekh Abdul Bukhari, Syekh Muhammad bin Hadi, yang terlibat langsung mengajar di Jamiatul Islamiyah. Khususnya di Madinah masih banyak, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Begitu pula ada Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri yang berada dan bermukim di kota Madinah, dan Syekh Rabi pun bermukim di kota Madinah, alhamdulillah. Kemudian di kota Riyadh ada Mufti Am, Grand Mufti Arab Saudi, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau juga termasuk ulama yang berada di atas Tariqul Haq, di atas manhaj para nabi. Begitu pula di kota Riyadh yang bersama beliau ada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Ada pula Syekh Doktor Syekh Saleh bin Muhammad Al-Luhaidan. Syekh Saleh Al-Luhaidan juga berada di kota Riyadh. Alhamdulillah, ulama-ulama Ahlu Sunnah yang berada di Arab Saudi, khususnya Madinah, masih banyak, dan insyaAllah ta'ala masih bisa kita dengar rekaman-rekaman pelajaran mereka, durus yang mereka adakan di kota Madinah maupun di kota Riyadh dari masyayikh atau ulama Ahli Sunnati wal Jamaah. Tersisa pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari topik hari ini. Karena masih ada sedikit waktu, saya coba jawab. Mohon penjelasannya mengenai zikir setelah sholat fardu, khususnya maghrib dan subuh. Apakah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca 3 kali atau hanya 1 kali saja? Khususnya maghrib dan subuh, surat tersebut Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang disebut dengan Mu'awwidzatain atau Al-Mu'awwidzat, itu semua dibaca sebanyak 3 kali khusus pada sholat maghrib dan sholat subuh. Dan berkaitan dengan ini, ingin saya sampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imamu An-Nasa'i. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubra kulli shalah lam yahil bainahu wa bainal al-jannah illa al-maut. Lam yahil bainahu wa bainal jannati illa al-maut. Barang siapa yang senantiasa membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia dengan syurga Allah Subhanahu wa taala kecuali al-maut, kecuali kematian. Ini merupakan salah satu fadilah, keutamaan berzikir setelah sholat, yaitu membaca ayat kursi. Banyak lafaz zikir di sana yang insyaallah taala sudah ma'ruf di tengah-tengah antum. Walhasil, sesuai dari pertanyaannya, al-mu'awwidzatain, kul huwallahu ahad, dan al-falaq serta an-nas itu dibaca sebanyak 3 kali pada sholat maghrib dan sholat subuh. Dan keutamaan yang saya sebutkan adalah pada membaca ayat kursi. Jadi jangan sampai ayat kursi kalau bisa kita tinggalkan setiap selesai sholat fardu atau sholat wajib. Afwan, apakah sah sholat Jumat jika seorang itu tidak mandi Jumat? Sah, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Afwan, sedikit pertanyaan, bagaimana hukum mencoret Al-Qur'an dalam rangka untuk membantu hafalan? Pertanyaan yang sama persis pernah ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan untuk membantu hafalan dalam artian menandai. Maka saran dari beliau, saya hanya menukilkan apa yang dijawab oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Kata beliau, sebaiknya ditinggalkan dan dihindari. Sebaiknya ditinggalkan dan dihindari. Karena Al-Quranul Karim merupakan kitab kaum muslimin yang paling mulia, yang jangan sampai kita membuka sedikit celah pintu syaitan tatkala kita berani untuk menambah, melingkari kah, atau menandai dan yang semisalnya, itu khawatirnya membuka pintu-pintu syaitan dan akan terus berterus terus dan terus. Seperti yang saya sebutkan pada sesi pertama dan kedua, tidak ada zaman yang datang setelah kita kecuali akan lebih buruk. Mungkin kita zaman ini mengawali dengan melingkari atau membuat garis untuk menandai. Kita belum tahu nanti kedepannya bagaimana. Zaman-zaman setelah kita berani lagi untuk mencoret misalkan, atau wal'iyadzubillah menambahkan, dan jadi beliau berfatwa untuk tidak dilakukan yang demikian, dihindari sebisa mungkin. Banyak cara-cara lain untuk membantu hafalan, disediakan daftar khusus untuk menulis, insyaallah mudah. Dalam rangka saddu dzari'ah, Anda bertanya bagaimana pendapat antum tentang perkataan bahwa kitab Al-Ibanah adalah kitab rekaan Wahabi. Yang hanya bisa kita katakan kepada orang-orang yang menuduh seperti ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkan bukti-bukti yang kalian miliki kalau memang kalian adalah orang-orang yang jujur. Tuduhan-tuduhan dusta. Wahabi, Wahabi, Wahabi. Sampai menyeret nama-nama para ulama. A'udzubillah. Kebencian mereka kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak nampak. Tapi sebagian mereka keceplosan akhirnya nampak. Yang mereka mengatakan jenggot itu beginilah, begitulah, dan semisalnya, akhirnya terkuak. Apa yang ada di sisi mereka, kelompok tersebut. Terkuak akhirnya. Selama ini yang ada di sisi mereka adalah benci terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya jenggot? Apa salahnya sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam? Tatkala engkau, Anda, wahai seorang profesor, doktor, tidak menyukai jenggot, ya silahkan, tidak usah pelihara, tapi tidak usah mencela. Falihdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hati. Mereka yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusibahum fitnah. Akan ditimpakan kepada mereka musibah, ataukah ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. A'udzubillah. Berhati-hati dari tuduhan-tuduhan dusta semacam ini. Maka pendapat, kalau ditanyakan pendapat saya pribadi dari tuduhan-tuduhan mereka, kitab Al-Ibanah merupakan rekaan Wahabi, hanya satu yang ingin saya jawab dan sampaikan kepada mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wallahu ta'ala alam. Isya masuk di jam 7 lewat 33 menit, sudah lewat 2 menit. Yang insyaallah ta'ala berarti setelah ini azan Isya berkumandang dan selesailah majelis kita dan agenda kajian kita pada malam hari ini, atau pada hari ini Ahad 20 Jumadil Akhirah 1438 Hijriah, atau bertepatan dengan 19 Maret 2017 Masehi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terjadi atau terdapat kesalahan, kekurangan, kata-kata yang tidak berkenan. Maka saya adalah seorang yang penuh dengan kekhilafan, seorang pribadi muslim yang hanya mencoba untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala ada kebenaran, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari diri saya pribadi. Dan hanyalah saya bisa memohon semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang penuh dengan keberkahan, yang mana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibacakan, yang mana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dilantunkan, yang semoga itu semua bisa menjadi sebab keberkahan majelis-majelis kita pada hari ini dan majelis-majelis yang diadakan khususnya di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, yang semoga Allah menjadikan kita sebagai umat-umatnya yang selalu bersyukur atas sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan ini manhaj ahlu sunnati wal jamaah, da'wah salafiyah yang memang merupakan da'wah al-haq yang tidak dimiliki oleh mereka selain kelompok